Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Halaman 148 di buku saya. Kalau tidak salah kita di mana ini? Hah? Qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Itu ya. Ya. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adzbaha. Fil qisasi aw ghairi dzalika mimma yalzamu al-hadd. Ya. Tafadhal dibaca di sini berikutnya. Iqbal punya bukunya enggak Iqbal? Walah. Belajar kok enggak ada buku. Nah. Antum kembarannya mana? Mustofa. Loh. Oh, antum di rumah. Ya, antum baca coba. PH. فتحسنوا حتى للبهائم وقد غفر الله للبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقط كلبا رأته يلهث من العطش فسقطه فشكر الله لها فغفر الله لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو البغاء أي الزنا فغفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان فكيف بغير القلب. ما شاء الله. Ini dulu. Terus فكيف بغير القلب. Coba lanjut Ihsan. Ida ahsanta. Ida ahsanta ila jari minal muslimina au hatta min bani adama walau kana kafiran. Ida ahsanta ilaihi fa inna allaha jalla wa ala yashkuru laka zalika al-ihsana. Qala ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muslimin. Annahu thalith wa huwa itqanul amali ay amal ay amalun amalun tak maluhu yajibu alika antutkinahu la yuqala inna fulanan yahsunu kada yuhsinu kada waqad jaa fil hadithi inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Baik. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, inna allaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan bagi kalian untuk berlaku ihsan, berlaku baik pada segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian dalam peperangan. Apabila kalian hendak menyembelih, maka perbaguslah menyembelih kalian. Apakah dalam kisos yang lainnya, ataupun yang lainnya yang mengharuskan adanya had. Hukuman had. Ditegakkannya hukuman had. Fa'idha dabahtum. Ini maknanya. Ay dabahtum. Apabila kalian menyembelih, yaitu kalian menyembelih hewan. Ya, al-ma'kulah. Yang dimakan dagingnya. Maka perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda, lamnya itu lamul amr, ya. Dan pertajamlah ahadukum, ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mempertajam syafratah yaitu mata pisaunya, ya. Wal yurih, yurih ini lamnya juga lamul amr. Wal yurih, maka fi'il mudhari'nya majzum bil lamul amr. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia membuat tenang hewannya, hewan yang mau disembelih tadi. Fatuhsinu hatta lil bahaimi, maka anda berbuat baik walaupun itu kepada hewan ternak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berlaku baghi, berlaku tak senonoh ya dari kalangan Bani Israel, pezina ini. Ya, kenapa bisa babi annaha saqat kalban? Karena sebabnya wanita tadi memberikan minum kepada seekor anjing. Ra'athu, yang ia lihat, yang wanita ini lihat anjing tersebut yalhas, ya, menjulurkan lidahnya. Kenapa? Minal atash, karena sangat haus. Fasaqathu. Ya. Maka wanita tadi memberikan minum kepada si anjing tadi. Memberikan minumnya itu pakai, dalam sebuah riwayat disebutkan di sumur, pakai sepatunya, jadi apa tuh namanya? Jadi timba ya. Nah, dia ngambil tali terus diikat di sepatunya. Dia dilemparin ke bawah, terus dia tarik, dia kasih minum anjing. Ya. Fa syakarallahu laha. Maka Allah mengapresiasi dia. Ya, Allah mengapresiasi perbuatan dia tadi bisa babidalik dengan sebab hal tersebut. Ya, li'annaha ahsanat ila hadzal bahimi alatsyan, karena dia telah berbuat baik kepada hewan tadi yang sangat kehausan tadi. Subhanallah. Fa kaifa? Nah, Allah mengampuni, yaitu dengan Allah berikan taufik kepada wanita tadi untuk bertobat. Jadi tidak serta-merta diampuni begitu. Ya. Diampuni, kemudian Allah berikan taufik dia bertobat. Karena kalau Allah ampuni aja dosa-dosa dia yang saat itu, kemudian tidak Allah berikan taufik untuk bertobat, ya ngulangi lagi. Nah, paham kan sini? Nah, ini kan dia baru sering melakukan perbuatan zina. Taib. Fa kaifa bi ghairi al-qalbi idza ahsanta ila ja'in minal muslimin? Ah, bagaimana sekarang? Kalau berbuat baik kepada selain anjing, jika Anda berbuat baik kepada orang yang kelaparan dari kalangan kaum muslimin, ya. Aw hatta min bani Adam, atau kepada anak-anak manusia. Hatta walau kana kafiran, walaupun itu kepada orang kafir. Nah, orang kafir kelaparan, kasih makan. Kita enggak bisa bilang, "Oh, kafir ini." Nah, ada orang kafir jatuh, tolong. Kita enggak nanya manhajnya apa. Tolong, orang kafir jatuh, tolong. Ya. Iwa idza ahsanta ilaik. Nah, jika Anda telah berbuat baik kepadanya. Fa innallaha jalla wa ala yashkuru laka dzalikal ihsan. Maka Allah mengapresiasi Anda atas perbuatan baik tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. An-naw salis, jenis yang ketiga, wa huwa itqanul amal. Itqan ini atqana yutqinu. Kalau kita terjemahkan secara bebas, itu mengefisienkan, mengefektifkan amal. Ya. Ai amalun, yaitu amalan ta'amaluhu, yang Anda lakukan. Yajibu alaik, maka wajib bagi Anda antutkinahu. Ya, agar Anda efektifkan, efisienkan. La liyuqal, bukan karena supaya dikatakan inna fulanan yuhsinu kada. Oh, si fulan dia telah berbuat baik demikian. Tidak. Telah terdapat dalam sebuah riwayat hadis, ya, disebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan. Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian beramal, ayyutkinahu, maka dia mengefektifkannya. Memaksimalkannya. Dah. Kemudian kita masuk ke matan. Wa dalilu minas sunnah, dalil dari sunnah, yaitu hadis Jibril al-masyhuran Umar. Ya, lihat di matan. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kata Umar ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadu siyab, shadidu sawadi sya'r, tiba-tiba datang kepada kita seorang pria yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Nah. Ah, baca sini, Abu Irab, Raymond. Jangan sampai jadi Ummu Irab, Abu Irab. Ayo Raymond. Qad taqaddama al-kalamu fa'il. Qad taqaddama al-kalamu 'anil islami wal imani wal ihsani wa arkanu kulli martabatin wa zakara asy-syaikhu wa arkanu kulli martabatin. Wa arkanu kulli martabatin. Mudah pun ini. Terus wa zakara asy-syaikhu rahimahullahu ta'ala adillata kullu adillata kulli martabatin minal qur'ani wa hadha kulluhu taqaddama wa antaha. Tsumma dzakara asy-syaikhu rahimahullahu dalila hadhil martabati dalila hadhil martabati minas sunnati. Marotibi. Antum belum makan pagi ya? Marot puasa. Remon puasa enggak? Puasa. Oh, pantas lapar dia. Dalila hadhil marotibi minas sunnati. Sunnatur sunnati. Sunnati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-hadits. Al-haditha mana ada alnya, bener lapar dia. Zakaro haditha Jibrila wa annahu ada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a ashabihi wa atahu fi suratin fi surati rajulin wa jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu anil islami wal imani wal ihsani. Tsumma sa'alahu anissa'ati wa sa'alahu anil amaratiha. Hadha ma yusamma li hadisi Jibrila au hadisi Umarok. Wa huwa hadisun warda man adda man addada. Mana? Wa huwa hadisun warda min waroda min adati adati turukin anil jama'ati an jama'atin minas sohabati bahwa hadisun sohibun. Taib terus sambung sini ya. Hafid sambung Hafid. Zakara syekhu, tinggal maf'ul yang belum ada. Ulang. Zakara syekhu rahimahullahu taala riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab fi hadha al-hadith ma'akhtilafi fi alfa. Ma'akhtilafi alifnya itu alif apa? Ma'akhtilafi. Ma'akhtilafin fi alfadil hadithi fi turukin ukra walakin al-makna wahidun. Qala baynama nahnu julusun inda an-nabiy. Wa baynama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fi al-masjid wa yatalaqquna wa yatalaqquna anhu al-ilma wa yastami'una ila ajwibah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala ma yarudduhu min al-as'ilati fa baynama kunna dhalik ala 'adatihim idha dakhala 'alayhim rajulun min al-babi rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi ash-sha'ri ay anna jibril 'alayhi salam tamassala fi surati hadhihi ar-rajuli wa lam ya'tihim بصورته الملائكة لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته. أتاقوا يطيقوا أبا يطيقوا نعم لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملائكة في صورته الملائكية في صورته الملائكية ملائكية في صورته الملائكية Baik. Mana tadi bacanya? Baik. Waqad taqaddama al-kalamu, kata Syekh Shalih Fauzan, telah berlalu pembahasan ya anil Islam, tentang Islam, iman, ihsan dan rukun setiap tingkatan ini. Kemudian Syekh menyebutkan adillata kulli martabatin minal Quran, menyebutkan setiap tingkatan ini dari Quran, Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Wa hadha kulluhu qad taqaddama wa intaha, semuanya ini telah berlalu, telah selesai pembahasan. Kemudian Syekh menyebutkan dalil hadhihi al-maratib min as-sunnah. Syekh menyebutkan dalil semua tingkatan ini Islam, iman, ihsan dari sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Syekh menyebutkan hadis Jibril, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi wa huwa ma'a ashabih, ya, dalam keadaan Nabi sedang bersama para sahabat beliau. Atahum fi surati rajulin, Jibril datang kepada mereka dalam bentuk sosok seorang pria. Wa jalasa, dan dia pun duduk ila Nabi SAW, di hadapan Nabi. Wa sa'alahu anil Islam, iman, ihsan, bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian bertanya tentang hari kiamat, bertanya tentang tanda-tandanya. Dan ini dinamakan dengan hadis Jibril atau hadis Umar. Ya, cuman lebih masyhur hadis Jibril. Kalau hadis Umar nanti tersamar dengan hadis pertama. Ya, hadis Umar juga hadis pertama di Arba'in. Innamal amalu binniyat, maka masyhur dengan hadis Jibril. Kemudian mana lagi tadi? Dan ini adalah hadis yang warada, yang terdapat dari sejumlah jalan dari kalangan sahabat. Nah, ini adalah hadis sahih. Nah, kemudian Syekh menyebutkan riwayat Umar bin Khattab, dan inilah hadis ya. Wa fi hadha hal hadisi ma ikhtilafin fi alfadil hadis, dan dalam hadis ini walaupun dengan berbagai redaksinya yang berbeda, fiturukin ukhra, lewat jalan yang lain, namun maknanya tetap sama. Qala, dan Umar berkata, bainama nahnu julusun 'inda nabi, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Ya, kata Syekh, Ridwan sekarang tinggal di mana Ridwan? Rumah istri. Oh, samping ibu. Kirain di rumah istri. Udah beristri dia. Duduk dekat Raymond. Lihat suhu badannya Raymond, panas gak? Duduk sebelah Raymond. Nah, pegang panci badannya. Anget, jangan-jangan dia panas, membara ini. Ini tinggal Ridwan nikah, Masya Allah. Mohon Raymond. Sabar, isbir. Taib. Ini ya, temannya Iqbal, udah ada nikah belum? Sama jomblo yun semua. Waduh, miskin semua, Bar. Teman ente masakin semua, Bar. Kalau orang belum nikah itu miskin. Tuh lihat, tanya dia udah kaya tuh. Siapa si Ridwan? Allah musta'an. Tapi kalau udah nikah, tersulit lagi ngajinya. Ridwan enggak ya? Ini baru nongol nih. Iya enggak? Iya enggak? Setelah sekian lama ini. Jangan sampai gara-gara nikah jadi susah ngaji. Baik. Mana lagi tadi? Karena min adatihim, kata Syekh Shalih Fauzan, maka di antara kebiasaan mereka bahwasanya mereka berkumpul di sisi Nabi SAW di dalam masjid. Mereka talaki, belajar ilmu dari Nabi, mendengarkan jawaban beliau. Ya. Alama yaruddu, enaknya mayuradduhu. Atas apa yang pertanyaan yang, atau atas apa yang mayuradduhu minal as'ilah. Atas apa yang beliau jawab dari berbagai pertanyaan. Ya. Fabainahum fabainama hum kadzalika ala adatihim. Maka demikianlah mereka sesuai dengan kebiasaan mereka. Iddakhala alaihim rajulun, ya, tiba-tiba demikianlah keadaan mereka, tiba-tiba datang kepada mereka seorang pria minal bab, dari pintu masjid, seorang pria yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti ini bukan musafir. Kalau musafir ada tanda-tanda safar, rambutnya acak-acakan, bajunya kena angin debu gitu kan. Ini enggak, kayak baru keluar rumah gitu. Yaitu Jibril. Tamassala, beliau datang menyerupai dalam bentuk sosok pria. Ya, walam ya'tihim bi suratihi al-malakiyati. Malakiyah. Dan Jibril tidak datang kepada mereka dalam sosok malaikat. Kenapa? Karena mereka enggak sanggup memandang Jibril dalam sosok malaikat. Ya, pingsan nanti. Baik. Kemudian di hadis tersebut lihat di matan la yura alaihi atharu safar, kata Umar. Tidak nampak dari dia, dari orang tersebut, tanda-tanda bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Namun kami semua orang-orang Madinah enggak ada yang kenal dia. Sampai dia duduk di hadapan Nabi, maka dia menyondorkan lututnya ke lutut beliau, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, dan dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, kita baca di sini sekarang. Siapa? Nugraha. Ya, Nugraha. Qadimun. Antum ada qadimannya? Kalau di saya enggak ada tanda alif. Ya bisa aja ya. Kalau qadiman berarti huwanya domir, domir fasal. Cuman kalau di buku saya enggak ada alifnya, yang enggak menandakan itu sebagai khobar laisa. Berarti huwanya sini ya mubtada, nanti khobarnya jumlah ismiyah. Kalau di antum ada alifnya, berarti huwanya domir, domir fasal. Itu gampang gitu aja. Ya. Terus walaysa huwa qadiman min safarin. Famin famin aina yakunu hadha ar-rajulu? Hadha alladhi istaghrabuhu. Nah, terus lanjut dibaca sini. Ya. Zaki. Fajra sa'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi julu ta'allimi min muallimi. Nah, baik, julu sul muta'allimi min muallimihi. Wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ay annahu qaribun min jiddan wa wada'a yadayhi ala fahidayhi ay fahidayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Khotobahu bismihi. Walam yakul ya Rasulullah. Wa la'allahu fa'ala dalika alaihi salam min ajli an yadunna as-sahabatu annahu minal badiyati. Min ahlil badiyati. Li'anna min adati ahli al-badiyati annahu yukhatibu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ahli al-badiyati ala tabi'iyatihim wa'adatihim wa huwa ziyadatun fil i'rabi ighrabi wa ta'miyatihim hatta la ya'rifu. Qala ya Muhammad akhbirni 'ala al-Islam ay ishrah li makna islami. Makna al-islami, tayyib. La yura alaihi atharu safar, tidak nampak bekas tanda safar itu. La ya'rifuhu minna, di antara kita enggak ada yang mengenalnya. Ya, itu dari kalangan ahadirin, ahadun, seorang pun. Maka ini adalah termasuk di antara hal yang mengherankan. Bahwa orang tersebut laisa qadiman min safarin, orang tersebut tidak datang dari ya dari negeri jauh karena safar. Hatta yuqal innahu min ghairi ahli Madinah, sehingga dikatakan oh ini bukan orang Madinah. Ya, dia datang dalam pakaian rapi, kayak baru keluar dari rumah. Ya, wa hum la ya'rifuna, sedangkan mereka orang-orang Madinah enggak ada yang kenal. Ya, dia bukan penduduk negeri tersebut sehingga mereka mengenalinya. Maka mereka bingung. Ya, kebingungan fi sya'nih, akan keberadaan sosok tokoh misterius tersebut. Nah, Jibril. Nah. Ya. Ya. La huwa qadimun wa la huwa min ahli baladi. Ya, dia itu ya, bukanlah pendatang. Ya, bukan pula penduduk negeri tersebut. Ya. Ini siapa? Kalau pendatang kan ketahuan bukan safar. Lah ini enggak kayak orang situ. Nah. Tapi juga bukan penduduk Madinah. Lau kana qadiman min safarin, seandainya dia datang dari negeri yang jauh karena safar, tentu akan nampak bekas-bekas safar pada pakaiannya, pada warna pakaiannya, karena musafir nampak bekas-bekas safar. Namun seorang pun dari kalangan hadirin enggak ada yang mengenalnya. Falaisa huwa min ahlil balad, berarti dia bukan berasal dari penduduk negeri tersebut. Ya, dia tidak datang dari safar. Maka dari mana orang tersebut? Hadzal ladzi istaghrabu. Maka inilah yang para sahabat menganggap asing orang tersebut. Aneh ini. Menganggap aneh ini hal ini. Maka dia pun duduk di hadapan Nabi. Ya. Baina yadaihi, di hadapan kedua tangan Nabi, dengan sebagaimana julusnya orang yang belajar di hadapan pengajarnya. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Ya, yaitu sangat dekat sekali. Dan wawada ayadaih, dia meletakkan kedua tangannya ya di atas kedua pahanya, yaitu kedua paha Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, khatabahu bismih. Ya. Jadi orang tersebut mengajak bicara Nabi, memanggil Nabi dengan nama Nabi. Tidak mengatakan ya Rasulullah. La'allahu fa'ala dzalik. Ya, mungkin Jibril alaihissalam melakukan hal tersebut supaya para sahabat menduga bahwasanya dia itu ada dari orang Badui. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan Arab Badui, mereka memanggil Nabi dengan nama Nabi, ya Muhammad. Karena orang-orang Badui menurut tabiat dan kebiasaan mereka demikian. Dan ini ziyadatun fil ighrab. Nah, ini semakin menambah keanehan, watamiyah, dan semakin buta lagi. Ya. Lagi pula orang Badui kok rapi banget. Ya, Badui kan acak-acakan. Bisa ngangon kambing, ya, ngalap korma, orang Arab Badui. Hatta la ya'rifu, hingga mereka enggak mengenalinya. Dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam. Maknanya, jelaskanlah kepadaku makna Islam. Lihat timatan. Qala, Nabi menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tasuma al-baita in istata'a ilaihi sabila. Qala, sadaqta. Kata Jibril, kamu benar. Fa ajibna lahu. Kata Umar, kami lagi heran sama orang tadi. Yas'aluhu yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ya, ini footnote nomor 50 berarti ya. Panji. Qala تحقق الإسلام وما زاد عليها من الأمور الأخرى فهي مكملات. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيان أركان الإسلام لأن الجواب كلما كان مختصرا كان أسهل على المتعلم والسامع. وسهل عليه حفظه ووعيه. بينما لو طول الجواب تشعب على الحاضرين، وربما أن أكثرهم لا يستوعبه، فهذا دليل على أن المسؤول ينبغي أن يتوخى الاختصار مهما استطاع، ويقتصر على الشيء الضروري، وإلا فالإسلام أكثر من ذلك. هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها. قال: صدقت، هذه عجيبة ثانية. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، فدل على أنه عالم، وأنه لا يسأل السؤال جاهل، وإنما يسأل وهو عالم، بدليل أنه قال صدقت، فدل على أنه عالم، فلماذا يسأل؟ Ya. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh menyebutkan kepada orang tadi yaitu Jibril rukun-rukun Islam yang mesti allati labudda minha. Ya. Rukun Islam yang mesti diterapkan. Allati in tahaqqaqat, ya, yang apabila rukun Islam ini sudah terrealisasi dan didapati pada seseorang, maka Islam seseorang itu telah ada pada dia. Tahaqqaqa al-Islam. Ya, ada pun yang selebihnya dari itu, dari perkara yang lain, itu cuma mukammilan, pelengkap. Ya, pelengkap. Artinya dia sholat sunnah, dia puasa sunnah, dia segala macam, itu pelengkap saja. Dan Rasulullah SAW ikhtasara mencukupkan, menjelaskan rukun Islam ini. Kenapa? Karena yang namanya jawaban, setiap kali jawaban itu ringkas, maka berarti itu lebih mudah bagi orang yang belajar dan pendengar untuk dipahami. Semakin mudah bagi pendengar maupun yang belajar untuk menghafal dan memahaminya. Wa'i itu faham. Yang namanya wa'i artinya apa? Al-fahmu. Ya. Maka semakin dipanjangkan jawaban, maka akan tasya'aba 'alal hadirin, maka akan bercabang kepada si hadirin. Nah, terkadang kebanyakan mereka enggak mampu ya untuk mengurai, mencerna dengan baik. Maka ini adalah dalil bahwasanya yang mas'ul yang ditanya selayaknya untuk menunjukkan ringkas saja ya, mahmastata'a, semampu dia. Dan dia mencukupkan diri ala syai'id daruri, mencukupkan diri dengan jawaban yang dibutuhkan aja, yang penting, yang urgen. Karena kalau tidak, ketika ditanya apa itu Islam, kalau Islam aktsaru min dzalik, Islam lebih dari yang lima disebutkan, syahadat, sholat, zakat dan seterusnya. Nah, maka ini hanya rukun-rukunnya ataupun daimuhu, pondasi-pondasinya yang mesti ditegakkan di atasnya. Ya, kemudian orang tersebut menjawab, "Shadaqta, Anda benar." Ini keanehan yang kedua lagi. Kata Umar, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut alim, sudah tahu. Wa annahu la yas'alu su'ala jahirin. Bahwasanya dia tidak bertanya dengan pertanyaan orang yang tidak tahu. Namun dia bertanya padahal dia mengetahui, ia dalil. Ya, dalilnya apa? Ketika dia mengatakan shadaqta. Maka ini menunjukkan dia sudah tahu. Ya. Wa limadha yas'al? Kenapa dia bertanya? Ya, lihat di mata lagi. Qala fa akhbirni anil iman. Ya, kemudian dia bertanya lagi, kabarkan padaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, iman ialah kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan kau beriman pada takdir, khairihi wa syarrihi. Takdir itu apakah yang baik atau yang buruk. Qala shadaqta, maka orang tadi menjawab, ampun benar. Ya, Dimas, baca Dimas. Bagaimana kalau lagu al-a'malu dhahiratu wal imanu al-a'malu batinatu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-islamu ala niyatin wal imanu fil qalbi fa in dhukira jami'an khara li kulli wahidin ma'nan khasun bi wa idza dhukira wahidun minhuma dakhala fihi al-akhar idza dhukira al-imanu wahdahu dakhala fihi al-islamu وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يصح إسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام ولا بد من الاثنين فهما متلازمان ولهذا يقولون إن الإسلام والإيمان من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت وإذا انفردت اتبعت أي يدخل بعدها في بعد لأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وبين له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل من الإسلام والإيمان Tak lagi malas ngomong nih. Ah, siapa si Arga? Terjemahin Arga. Nah, langsung aja terjemahin caranya agak pada karolaku. Dan Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun iman yang setelah lahu kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut. Dan setelah menyebutkan rukun-rukun Islam. Dan Islam dan iman jika disebutkan bersamaan, maka Islam maknanya adalah amal zahirah. Dan iman dia adalah amal batinah. Baik, berarti Islam amal lahiriah, iman amal batin, ya. Terus amal hati. Nah, amalan hati. Dan apa-apa yang tegak dengan pembenaran dan ilmu. Nah, dan amalan hati itu yang mesti dilakukan dengan membenarkan, ya, wal ilmi. Dan dengan mesti adanya pengetahuan. Ya enggak? Mesti diimani adanya ilmu. Terus dan mesti dari Islam dan iman disebutkan secara bersamaan. Islam dia adalah amal labu dari Islam wal iman jami'an. Bukan disebutkan. Islam dan iman itu mesti diterapkan keduanya. Islam dan iman harus diterapkan. Islam adalah amalan zahirah, terus amalan lahiriah. Dan iman adalah amalan batin. Ala niyatin. Islam adalah ala niyat. Ala niyat. Innamal amalu bin niyat. Ini ala niyat. Islam itu ya, didasari di atas niat. Iman di kolbu. Nah, terus. Apabila disebutkan keduanya secara bersamaan, maka jadilah setiap makna yang tadi jadi makna yang khusus. Nah, kalau disebutkan iman dan Islam, jadilah Islam itu kita pahami adalah rukun Islam. Iman rukun iman. Terus. Bila disebutkan satu persatu, maka salah satu dari keduanya, berarti dakhala fihi al-akhar. Berarti yang lainnya juga masuk ke situ. Artinya gini, kalau ketika ditanya, ya, Anda orang beriman? Ya, Anda beriman. Saya beriman. Ya, artinya apa? Kita juga menerapkan rukun Islam. Kita juga bersyahadat, sholat, gitu. Paham enggak? Ya. Atau ketika ditanya, apakah Anda bersyahadat? Ini kan rukun Islam. Artinya apa? Kita juga beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya yang ada di rukun iman. Kalau disebutkan satu, maka yang temannya masuk ke situ. Paham gak sini? Tapi kalau disebutkan bersamaan, ya, maka diurai satu-satu. Ya. Ngerti? Sini. Misalkan ditanya gini, Anda berislam apa beriman? Gitu. Nah. Anda berislam apa beriman? Makanya jawabannya apa? Nah, maka keduanya di apa namanya diurai. Disebutkan karena disebutkan keduanya. Terus jika disebutkan iman saja, maka Islam termasuk di dalamnya. Nah, dan apabila disebutkan Islam, maka Islam saja, maka iman termasuk di dalamnya. Karena tidak sah Islam tanpa iman, dan tidaklah sah iman tanpa Islam. Mesti keduanya ada. Maka keduanya saling melengkapi. saling berkaitan. Oleh karena itu mereka para ulama berkata bahwasanya iman Islam dan iman adalah dari diantara nama-nama yang apabila bersatu maka dipisah iftarakat, dan apabila terpisah maka disatukan. Maksudnya adalah masuk yang lainnya kepada yang lain. Karena keduanya saling berkaitan dan tidak bisa salah satu dari keduanya saling melepaskan kepada yang lainnya. Maka orang tersebut bertanya mengenai amal zahir dan amal batin. Kemudian Rasul menjelaskan rukun setiap dari rukun Islam dan rukun iman. Nah, kemudian qala akhbirni anil ihsan. Kemudian Jibril bertanya lagi pada Nabi, kabarkan padaku tentang ihsan. Nabi menjawab, anta abudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini hadisnya masyhur ya. Fa akhbirni anil ihsan. Qala mal mas'ulu anha bi alama minas sa'iri. Ini juga masyhur, enggak perlu diterjemahkan. Langsung aja dibaca syarahnya di sini. Iqbal. Iqbal. سبق أن المحسين هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله أو يعبده على المراقبة وهو يعلم أن الله يراه ويحسن العمل لأن الله مطلع عليه فالمحسن يعبد الله إما على المشاهدة في القلب وهذا أكمل وإما على المراقبة وأن يعلم أن الله يراه في أي مكان أو في أي عمل يعمل هذا هو الإحسان. قال صدقت فأخبرني عن الساعة أي عن قيام الساعة مات. ولما كان هذا السؤال لا يعلم أحد الجواب عنه إلا الله. لا يعلم أحد. أحد الجواب. Loh, memangnya mudah menilai jawabi. أحد الجواب. Makulnya. Karena kiam saat la ya'lamu tahdidahu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu na'lamu annaha sataqum wa sa'atu la nashukku fi hadha. Man syakka fi hadha fahuwa kafir. Na'lamu annahu sataqum wa sa'atu falabudda. Walakin al-waqta alladhi taqumu fihi as-sa'atu Allahu lam yukhbirna an wa lam yubayyinhu lana wasta'thara bi ilmi. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى. Udah nyerah. Coba baca lagi dikit. Siapa sini? Siapa sini? Paris, baca Paris. Mata takumu. Mata takumu sa'at. Sa'atu fa'il. Allahu jalla wa'ala lam yuttali' ala hadha dal malaikatu. Lal atifah. Terus? Dal malaikati dah. Repi terjemahin. Langsung ke syarahnya sabaqa. Maka lalu bahwa seorang yang berbuat ihsan itu adalah orang yang menyembah Allah, beribadah pada Allah atas persaksian. Persaksian, musyahadah. Apa? Al-musyahadah kan di hadis itu, ka'annaka tarahu. Kau beribadah pada Allah seolah kau melihatnya. Al-musyahadah, dia beribadah pada Allah dengan musyahadah, yaitu seolah-olah dia melihat Allah langsung. Terus? Dan di atas keyakinan seperti seakan-akan seakan-akan dia melihat Allah. Atau beribadah kepada Allah di atas muraqabah, merasa diawasi. Dia beribadah padanya adalah muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia, maka dia memperbagus dan memperbaiki amalnya. Karena Allah melihatnya, memperhatikannya, melihat padanya, Maka seorang yang melakukan ibadah kepada Allah di atas dia merasa diawasi oleh Allah di dalam hati, Maka orang yang berbuat ihsan beribadah pada Allah imma alal musyahadah, apakah itu dengan musyahadah seolah-olah dia melihat langsung di kalbunya, wa hadza akmalu, inilah yang paling perfect. Terus ataupun di atas bahwa dia merasa diawasi. Merasa diawasi. Ini rukunnya dua ini ya. Terus dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya di tempat mana saja dan pada setiap perbuatan yang dilakukannya, maka ini adalah ihsan. Terus lalu ibu berkata, kamu benar, maka katakanlah aku tentang sa'ah, yakni tentang tegaknya hari kiamat, datangnya hari kiamat kapan. Walamma kana hadis soal la ya'lamu ahadun al-jawaba, gimana? Dan ketika pertanyaan ini tidak ada yang mengetahuinya satupun jawabannya tidak ada yang mengetahui satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat tidak ada satupun yang mengetahui tahdid. Ya. Penentuan waktunya kita mengetahui bahwa akan adanya hari kiamat dan kita tidak ragu terhadap hari ini. Maka barang siapa yang ragu pada hari ini, maka dia hari ini hari kiamat. Hari ini isi bisa roh. Hal ini. Hal ini. Ya terus? Maka dia utakfiri antum. Ini yang ngomong Syekh Fauzan ya. Siapa yang ragu pada hari kiamat maka dia kafir. Ya perlu diperhatikan ya. Ini madzhab ahli sunnah. Soalnya seorang kafir itu bisa dengan 4 keadaan. Dengan amalan dia, ucapan dia, dengan keyakinan dia, atau keraguan dia. Zaman ladina kafaru. Setelah orang kafir menduga, apa yang mereka duga? Zaman ladina kafaru? Allah yub'atsu, mereka tidak dibangkitkan. Maka yang ragu tidak dibangkitkan, Allah sebut itu adalah orang-orang kafir. Ya. Kalau ragu terhadap hari kiamat, dia kafir. Ya, ini bukan takfiri, ini muwahhid. Nah. Ya, ini termasuk yang disepakati oleh para ulama. Terus na lamu anna satakumu satakumu sa'ah wala buddha, kita mengetahui bahwasanya hari kiamat itu akan tegak, dia pasti. Namun waktu yang kapan tegaknya hari kiamat itu Allah tidak mengabarkan pada kita, tidak menjelaskan pada kita, Allah merahasiakan dengan ilmunya. Ya, Allah taala berfirman innallaha indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah lah ilmu hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursah qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya pada engkau tentang kapan tegak hari kiamat, ilmunya itu di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha, Allah tidak menampakkan waktunya illahu, kecuali hanya kepadanya. Walladhi ya'lamuha subhanahu, yaitu Allah saja yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu, di sisi Allah lah kunci-kunci ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Ya, di antaranya adalah waktu qiyamis sa'ah, tegaknya hari kiamat. Ya, Jibril, kemudian kata Umar, ya, oh, kemudian Nabi SAW bertanya pada Jibril, berkata pada Jibril, tidaklah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yaitu ana wa anta sawaun. Ah, saya dan Anda sama. Kita sama-sama tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Karena Allah tidak menampakkan pada kita, tidak pada malaikat, tidak pada rasul, tidak pada seorang pun. Allah merahasiakannya dengan ilmunya. Ya, cukup ya. Nanti hari Rabu lanjut lagi. Ya, khusus Selasa hari apa sih? Senin, Selasa. Senin, Selasa. Apa? Senin, Rabu, Jumat. Besok apa? Pikir ya. Mau ngapalin jadwal lagi nih? Jadwal aja lupa ya saya. Ya. Nah, kenapa? Jadwal pos, oh itu ingat ya. Ya, subhanallah, biantik. Saya dua lagi dengan nasta perkuatan.